Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد para hadirin wal hadirat, kita kembali lanjutkan pelajaran kita dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja' في المذهب الشافعي. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salah satu sunnah di dalam sunnah-sunnah solat, yaitu kita telah bahas tentang azan, kita pun telah membahas tentang iqamah. Sampai situ ya. Betul sampai situ. Wa ba'da ad-dukhul fiha syai'an at-tasyahhudul awal, itu pun sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Jadi tasyahhud awal ini merupakan sunnah salat di dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Buhainah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur qama wa alaihi al-julus, beliau berdiri padahal harusnya beliau duduk tasyahud awal. Falamma atamma salatahu, ketika beliau telah menyempurnakan salatnya, sajada sajadatain, beliau sujud dua kali sujud. Seandainya tasyahud awal itu wajib, seandainya tasyahud awal itu wajib atau rukun salat, maka beliau seharusnya mengulangi tasyahud awal. Ternyata tidak. Ternyata beliau ya duduk sujud dua rakaat. Oleh karena itu kemarin pun telah kita terangkan bahwa jika kita lupa tasyahud awal dan juga lupa melakukan sujud sahwi, sah tidak salat kita? Sah, dikarenakan sujud sahwi itu sendiri hukumnya apa? Sunnah. Jika kita lupa tasyahud awal, tidak melakukan sujud sahwi tapi sengaja, ah enggak sujud sahwi ah, sibuk ada meeting, wah hebat, sampai enggak mau sujud sahwi misalkan, sibuk ada meeting, gulu ini ya. Terlepas dari situ, dari sibuk dan tidaknya ya, sah tidak sholatnya? Sah, dikarenakan apa? Sunnah. Tetapi jangan sampai dengan alasan seperti itu ya, gara-gara ada meeting sibuk ya, ini gulu namanya, berlebih-lebihan. Hendaknya dilakukan sujud sahwi ketika ingat. Hendaknya kita melakukan sujud sahwi ketika ingat. Nah, ini tasyahud awal. Kemudian berikutnya adalah wal qunutu fis subhi. Wal qunutu fis subhi. Ini maaf ya. Ini juga sunnah salat. Yaitu apa? Qunut. Ketika setiap melaksanakan sholat subuh. Ini menurut pendapat dari madhab Syafi'i. Iya, beberapa hadis yang dijadikan oleh madhab Syafi'i tentang kunut subuh ini, ya, di antaranya hadis diriwayatkan oleh Al Imam Hakim bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri, ya, beliau kunut ketika salat subuh. Juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, beliau mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu. Ini kata Anas bin Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu, beliau senantiasa kunut, ya, fi subhi hatta faraqad dunya, ketika salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Inilah yang dijadikan dalil oleh madhab Syafi'i tentang disunnahkannya kunut subuh, ya, kapan? Pada rakaat yang kedua. Kapan? Setelah selesai ruku, yaitu ketika i'tidal atau setelah selesai mengucapkan bacaan i'tidal, maka disitulah disunnahkan kunut subuh. Oleh karena itu, dikarenakan ini sunnah, kalau lupa kunut subuh berarti sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi, ya. Makanya jangan heran sebagian jamaah yang meyakini tentang sunnahnya sujud kunut subuh, kemudian imamnya tidak melakukan kunut subuh, dia sujud sahwi. Ya, dikarenakan ini merupakan sunnah katanya. Ya, menurut madhab Asy-Syafi'i. Namun beberapa hadis yang dijadikan dalil ini memang derajatnya sebagiannya dhaif, bahkan sebagian lain berderajat munkar. Hadis yang terakhir yang kita sebutkan ini derajatnya munkar. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa kunut atau sunnahnya kunut subuh bukan karang-karangan saja. Berarti berdasarkan hadis. Kalau gitu Imam Syafi'i enggak tahu hadisnya sahih, enggak tahu hadisnya dhaif. Tidak demikian. Ya, tidak demikian halnya. Imam Syafi'i faqih, muhaddis dan yang lain. Beliau adalah hujjah fil lughah, beliau adalah alim. Tetapi itulah kita naduru ma'al haqq haitsu yaduru al haqq. Kita senantiasa berada di atas al-haq, dimanapun al-haq itu berada dan dari manapun al-haq itu berasal. Oleh karena itu, ini sebenarnya adalah madhab Syafi'i, ya, yaitu in sahhal hadis fahuwa madhabi, apabila hadis itu sahih maka itulah madhabku. Jadi sebenarnya jika kita legowo, ya, atau jika kita memiliki pola pikir yang luas dalam menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini, tentunya kita akan lebih arif dan bijaksana, sehingga kita tidak mengeluarkan statement-statement sesat kepada orang yang menyatakan kunut subuh itu sunnah, dan kita pun tidak menyatakan statement-statement sesat terhadap orang yang menyatakan kunut subuh itu apa? Menyelisihi sunnah. Kunut subuh bid'ah bukan? Ayo, bid'ah bukan kunut subuh? Hati-hati, ya. Ya, bid'ah bukan ini. Bid'ah bukan. Hati-hati dalam menghukumi sesuatu itu bid'ah atau bukan. Kenapa? Enggak ada ulama yang menyatakan kunut subuh ini bid'ah. Tetapi menyelisihi sunnah. Karena asalnya ada. Kunut itu asalnya apa? Ada. Salat tarawih 20 rakaat bid'ah bukan? Ayo. Salat tarawih 20 rakaat bid'ah bukan? Bukan. Dikarenakan asalnya itu apa? Ada. Kita katakan ya, bagi yang berpendapat salat itu 8 rakaat, ini menyelisihi sunnah. Bagi yang berpendapat salat itu apa? Salat tarawih itu 8 rakaat plus witir, ini menyelisihi sunnah. Hati-hati. Ya, hati-hati kita dalam mengklaim sesuatu itu bid'ah atau bukan. Nah, ada seseorang yang ditegur oleh salah seorang ulama dikarenakan sholat setelah sholat subuh. Ya, ditegur. Tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Dia marah. Kenapa kamu melarang saya sholat setelah sholat subuh? Kenapa kamu melarang saya dikarenakan saya sholat? Jawab ulama tersebut, saya tidak melarang kamu, saya tidak menghardik kamu dikarenakan sholatnya kamu, tetapi dikarenakan kamu menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan, seandainya kita katakan sesuatu itu bid'ah, ini faedah. Ya, seandainya kita katakan sesuatu itu bid'ah, toib, ulama menyatakan ini adalah bid'ah misalkan. Hal kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu alaih. Apakah setiap orang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah kita nyatakan dia ini mubtadi'? Dia berhak untuk kita cap sebagai mubtadi'. Tidak semua orang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah dia mubtadi'. Tidak ada ulama sedikit pun, satu pun yang menyatakan seperti itu. Baru sekali kita lihat dia kunut langsung, wah mubtadi'. Baru sekali kita lihat dia ya lewat di masjidnya ya Thariqah Naqsyabandiyah misalkan, lewat doang, wah ini mubtadi, lewat doang, kali aja mau jual minyak wangi, jadi kita nggak tahu ya kenapa dia kita jauhi, dikarenakan data-datanya kita dapatkan dia telah melewati masjidnya seorang mubtadi. Ini hati-hati ikhwan fiddin azakumullah, jangan sampai tuduhan itu nanti kembali kepada kita di hari akhir. Baik. Jadi kunut menurut madhab Syafi'i ini apa? Sunnah. Orang yang lupa kunut berarti dia kalau meyakini ya kalau meyakini kunut ini sunnah berarti dia sujud sahwi. Termasuk lupa bacaan solawat ketika kunut menurut sebagian ulama madhab. Ya, dikarenakan bacaan kunut itu hafal tidak ini? Harus hafal ya. Jangan-jangan kita mengatakan kunut tidak sesuai dengan yes kunut subuh, kita enggak hafal doa kunutnya, jangan-jangan enggak pernah hafal lagi. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarroma qadait, fa innaka apa? Taqdi wa la yuqdu 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika lupa salawatnya katanya sujud sahwi juga. Ini menurut sebagian ulama. Taib. Kemudian berikutnya adalah wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Dan juga disunahkan kunut pada sholat witir di pertengahan terakhir pada bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini berdasarkan hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku harus ucapkan ketika apa? Kunut witir, berarti kunut witir di pertengahan terakhir Ramadan ini disunnahkan. Ya. Nah. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib, begitu pula Ubay bin Ka'ab senantiasa melakukan kunut witir di seperti di setengah akhir pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kalau kita sholat terawih, ya, kemudian imamnya kunut pada sholat witir, kita ngangkat tangan tidak? Ngangkat tangan. Kita mengangkat tangan. Tuh. Kemudian kita singkat-singkat saja ya. Wahai'atuha khamsata asyara khaslatan. Dan hai'atus sholat, hai'ah ini tata caranya atau gerak-gerik sholat. Jadi dalam sholat ada tadi apa? Arkanus sholat, rukun sholat. Ada sunanus sholat. Kalau rukun sholat wajib diganti dengan yang sama. Tidak boleh kita digantikan dengan sujud sahwi. Kalau sunnah sholat, ya, kita diperintahkan untuk sujud sahwi jika ditinggalkan. Ya. Kalau hai'ah sholat, tidak ada kaitannya dengan sujud sahwi. Ya. Ini perkaranya lebih ringan. Tetapi kadang-kadang kita terlalu apa berlebih-lebihan dalam menyikapi perbedaan dalam hal hai'atu sholat. Kita melihat teman-teman kita memberikan isyarah pada asyhadu alla ilaha illallah, kan begitu? Wah, bukan salafi. Ya. Iya kan begitu. Kita melihat teman kita ya menggerak-gerakkan tangan. Dari Madinah kelihatannya. Ada yang tidak menggerak-gerakkan tangan, lurus saja. Gurunya dari Yaman. Seperti itu. Ya. Nah. Kita baca di sini yang pertama adalah raf'ul yadain inda takbiratil ihram wa inda ruku. Raf'ul yadain. Ketika takbiratul ihram dan ketika mau ruku. Ya, apakah dalam setiap sholat, ya, dalam setiap sholat, apakah sholat dalam keadaan berdiri, ataukah dalam keadaan duduk, ataukah dalam keadaan berbaring, ya, apakah sholatnya fardu atau sholatnya itu sholat sunnah, apakah dia itu laki-laki atau dia wanita, tidak ada perbedaan, wajib kita mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan ini disunnahkan ketika takbiratul ihram dan ruku. Oleh karena itu, kalau orang takbir tidak mengangkat kedua tangan, sah tidak takbirnya? Ayo, sah tidak takbirnya? Allahu Akbar. Ada enggak gitu kan? Sah tidak? Sah. Ini hayatus sholat. Ya, kan ada seperti itu. Ujuk-ujuk, ya langsung aja gitu ya. Ini hayatus sholat. Nah, bagaimana cara mengangkatnya? Berbagai macam model. Ada yang sejajar dengan mankib, apa ini? Pundak. Ada yang sejajar dengan daun telinga. Silakan. Ya, silakan dipilih. Semuanya berdasarkan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini berarti hayatus sholat seperti sifat sholat, ya. Kalau kita pelajari ini kayak sifat sholat. Nah. Nah. Kemudian dikatakan di sini wa wad'ul yamini 'ala asy-syimal, betul ya? Wa wad'ul yamini 'ala asy-syimal. Meletakkan kedua tangan kanan di atas tangan kedua tangan kanan, maaf. Meletakkan lengan yang kanan di atas yang kiri, ya. Dan ini disunnahkan, yaitu ayyadha kaffahul yumna, meletakkan kaf yang kanan alal yusra, ya. Wayaqbidu bikaffihil yumna kaw'al yusra, jadi menggenggam dengan tangan yang kanan ini apa pergelangan tangan yang kiri digenggam. Seandainya ya digenggam, ya digenggam itu ya digenggam gitu ya. Seandainya diirsalkan tuh direnggangkan seperti ini, maka sebagian ulama madhab mengatakan makruh. Jadi yang dirajihkan oleh ulama madhab itu digenggam, ya digenggam seperti ini. Ditaruh di bawah dada, ya, di bawah dada berarti pas di bawah dada. Ya. Jadi silakan, ada yang menyatakan di atas dada di sini, ya. Nah, tetapi ini tidak dikatakan oleh ulama madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i dalam hal ini di bawah dada ada pilihan, silakan, ya. Nah. Ya. Wa wad'ul yamini 'ala asy-syimal. Kemudian dikatakan di sini apa? Wattawajjuh. Iya. Wattawajjuh ya. Apa maksudnya wattawajjuh ini? Tawajjuh itu maksudnya mengucapkan doa istiftah. Dengan ucapan apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Makanya disebut tawajjuh. Jadi bukan menghadap, enggak. Tawajjuh kan kalau kita dalam bahasa Arab menghadap, ya. Tetapi ini maksudnya adalah mengucapkan doa istiftah dengan kalimat yang itu wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apal enggak? Ya, apal lah. Ya, ini kan doa yang kita pelajari pertama kali. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asyi. Tapi yang sahih bahkan menurut ulama madzhab Syafi'i sendiri dimulai dari apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh kita tetapi sulit untuk dilaksanakan, tetapi disunahkan kita untuk mengucapkannya. Bagus sekali. Ya. Ada doa istiftah yang lain. Apa? Yang sering kita ucapkan yang asah asahud doa apa Allahumma ba'id baini wa bainal khataya sampai akhir. Ada doa yang paling singkat dari doa istiftah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, apa? Yang hafal. Ini kelihatannya para eksekutif yang sibuk-sibuk. Biasanya pakai paket hemat doa yang paling singkat. Apa? Hah? Nah, Pak Bintan. Beliau karena memang sibuk di percetakan dan beliau juga sebagai konsultan hukum, jadi ya seperti hafal doa istiftah. Kita pun hendaknya ya bisa menghafal doa yang dari paling pendek ke paling panjang sehingga kita bisa menyesuaikan memilih doa dengan situasi dan kondisi. Dan disunahkan kita bervariatif, tidak melulu doa yang satu. Ya, kalau lagi sibuk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, selesai. Eh benar itu? Bukan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Selesai. Singkat ya. Itu yang dari riwayat ya Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang panjang ada lagi yang sedang Allahumma ba'id baini ya, yang sering kita ucapkan. Tetapi yang benar dalam hal ini kita bervariasi, yang terlalu terpaku kepada satu doa. Seandainya kita lupa doa iftitah, sudah mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aduh, lupa doa iftitah. Kita disunahkan kembali atau tidak? Hah? Tidak, sudah. Kalau sudah lupa doa iftitah, tidak kembali. Langsung teruskan saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal isti'adzah dikatakan di sini. Wal isti'adzah. Dan berta'awudz. A'udzu setelah selesai doa istiftah ya. Kita disunahkan mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang paling komplit apa? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Gimana? Wa nafthihi ya wa naf min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang paling ini. Yang paling singkat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup.